Baik, terkait dengan faedah yang tadi disampaikan, ada anjuran untuk mencintai orang-orang saleh. Ya. Yang dimaksud saleh di sini ya, bukan hanya namanya atau kunyahnya. Saleh huwal qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Orang yang saleh adalah orang yang berusaha menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak hamba-hambanya. Itu namanya soleh. Cinta kita kepada orang-orang soleh ditujukan kepada mereka yang punya kriteria tersebut. Dia berusaha, ingat, berusaha menunaikan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Tidak dipersyaratkan harus sempurna. Ditengok dulu ini sudah sempurna menunaikan hak Allah dan hak para hamba atau belum. Maka tidak akan ditemukan orang yang soleh di muka bumi. Ya kan? Karena yang namanya manusia selalu jatuh dalam kesalahan. Kan gitu. Selalu jatuh dalam perbuatan dosa, sadar ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, sanibidina azani Allah wa iyakum. Sehingga selama dia secara zahirnya kemudian lebih banyak dikenal dengan kebaikannya, berusaha mengamalkan ilmunya, ya walaupun belum semua, ya dia berusaha mengamalkan ilmunya walaupun belum semua, tidak harus dipersyaratkan semua ilmu yang dia ketahui sudah diamalkan. Dia tahu ilmu tentang ta'adud, tapi belum ta'adud. Apakah kemudian dicap, oh ini enggak soleh. Ya, ustadznya enggak soleh. Kenapa? Belum ta'adud. Ada tak? Hakata ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya, yang dijadikan patokan, dia berusaha menunaikan hak Allah, berusaha menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Maka dia saleh. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dipersyaratkan harus sempurna. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.